Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ila hubitin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kita dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam dalam bulughul maram. Pada hadis yang ke-48, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, wa anhu, dan dari Jabir radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, kunna akana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu berwudu, adaral ma'a ala mirfaqaih, maka beliau itu memutar air pada kedua sikunya. Kharajahu Daruqutni, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang lemah. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini dengan sanad yang lemah. Beliau hanya ingin mengisyaratkan pada satu masalah, bahwa mengenai masalah membasuh tangan, itu firman Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah wajah kalian dan basuhlah tangan kalian sampai siku. Apa arti ilal marafiq? Apa arti sampai siku? Apakah siku termasuk yang dibasuh, ataukah siku itu batas akhir sehingga tidak masuk yang dibasuh? Ada perselisihan di kalangan para ulama, dan mendapat yang lebih kuat bahwasanya siku termasuk yang dihapus, termasuk yang dibasuh dengan air. Siku itu termasuk yang dibasuh menggunakan air. Lah, pendapat ini atau pendapat mayoritas para ulama ini, di dalam masalah itu ada sebuah hadis, tapi hadisnya lemah. Jadi hadis ini jangan digunakan dalil untuk menguatkan pendapat tersebut, tapi gunakan dalil yang lainnya. Ini gunakan dalil yang lainnya. Kenapa para ikhwatin azani Allah wa iyyakum? Dalam dunia riwayat hadis, ini dalam dunia riwayat hadis, tidak semua hadis yang lemah berarti masalah itu salah. Bisa jadi ada dalil lain yang sahih tentang masalah tersebut, Lah, begitu juga dengan kebalikannya. Ini begitu juga dengan kebalikannya. Tidak mesti ada satu hadis yang sahih, mesti masalahnya semacam ditunjukkan oleh hadis tersebut, sampai dilihat apakah ada hadis lain yang menentangnya ataukah tidak. Dari sini pentingnya seseorang itu tatkala memahami satu hukum, yakni mengambil pendapat, melihat keterangan para ulama. Karena ini dalam satu permasalahan hukum harus dilihat semua hadis yang ada dalam masalah itu, baru kemudian kumpulkan yakni sebagai satu kesimpulan. Jadi intinya bahwasanya dalam masalah ini siku itu termasuk yang dibasuh tatkala berwudu. Siku itu termasuk yang dibasuh tatkala berwudu. Ini, dan dalilnya adalah dalil yang pernah kita bahas, bahwasanya Rasulullah SAW itu kalau berwudu itu memasukkan siku dalam anggota wudunya. Adapun hadis ini, maka hadisnya adalah hadis yang lemah. Hadis berikutnya an Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sah wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah badannya. Kharajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Wa Tirmizi, dan dalam riwayat Imam Tirmizi an Sa'id bin Zaid. Hadis ini diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id nahwahu. Nahwuhu juga diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri yang semisalnya. Qala Ahmad, berkata Ahmad, la Ahmad bin Hanbal, la yathbutu fihi syai'un. Tidak ada satu pun hadis yang sahih tentang masalah ini. Masalah yang ada di hadapan kita para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai masalah hukum membaca basmalah saat berwudu. Ini hukum membaca basmalah saat berwudu. Membaca basmalah saat berwudu, tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwasanya kalau membaca basmalah di awal wudu itu lebih utama. Itu lebih utama dan itu lebih baik. Kenapa? Karena itu adalah amal kebaikan, dan hukum asalnya semua amal kebaikan itu diawali dengan basmalah. Diawali dengan basmalah. Tapi mereka berselisih pendapat tentang hukum membaca basmalah. Apakah tetap pada hukum disyariatkan dalam arti sunnah, ataukah membaca basmalah itu wajib? Perselisihan mereka itu berawal dari hadis ini. Jadi perselisihan mereka itu berawal dari hadis ini. Apakah hadis ini sahih ataukah tidak? Apakah hadis ini sahih ataukah tidak? Yaitu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la wudhu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Hadis ini para ikhwah sekalian, kalau kita lihat satu persatu sanadnya, hadis ini lemah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Sa'id ibn Zaid, Abu Sa'id Al-Khudri, dan beberapa sahabat yang lain, yang semua sanad persatu-satunya itu lemah. Hanya apakah hadis ini bisa naik derajat menjadi hadis yang sahih karena banyaknya riwayat ataukah tidak? Itu yang terjadi masalah berkepanjangan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama tetap mengatakan bahwasanya hadis ini lemah. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini sahih dengan gabungan riwayatnya. Di antara mereka yang mengatakan itu adalah Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir, dan para ulama-ulama yang lain, Ibnu Qayyim, dan juga sebagian para ulama yang lain, yang mereka mengatakan hadis ini meskipun satu persatu riwayatnya itu lemah, maka bisa naik derajat menjadi hadis yang hasan atau sahih karena gabungan semua riwayat yang ada. Berawal dari apakah hadis ini sahih ataukah hadis ini lemah, dari situlah titik masalah di kalangan para ulama tentang status hukum membaca basmalah. Tentang status hukum membaca basmalah, mayoritas para ulama mengatakan membaca basmalah itu sunnah dan tidak wajib. Dalam artian, kalau ada orang dia itu berwudu tidak membaca basmalah, maka wudunya itu adalah sah, hanya kurang baik. Maka wudunya itu adalah sah, tapi kurang baik. Dan itu mendapat mayoritas para ulama. Dan itu adalah pendapat mayoritas para ulama kita. Mereka melandasi dengan beberapa dalil. Dalil yang pertama, tatkala Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita berwudu, Allah tidak menyebut basmalah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mau berwudu, mau salat, maka basuhlah wajah kalian, yang di tangan kalian sampai siku, usap kepala, basuh kaki. Tidak ada basmalah di situ. Yang kedua, banyak para sahabat yang meriwayatkan tata cara wudunya beliau sallallahu alaihi wasallam mereka tidak menyebut bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan basmalah. Semacam hadis Utsman yang kita baca kemarin, hadis Ali bin Abi Thalib, hadis Abdullah bin Zaid, hadis Abdullah bin Abbas, dan beberapa hadis yang lainnya tidak ada riwayat membaca basmalah di situ. Tidak ada riwayat membaca basmalah di situ. Berawal dari itu, maka mayoritas para ulama mengatakan membaca basmalah itu hukumnya adalah sunnah dalam berwudu, dengan satu asumsi bahwasanya riwayat tadi adalah riwayat yang lemah, riwayat yang dhaif. Taib, dan itu madhab mayoritas para ulama kita. Sebagian ahli ilmi mengatakan bahwasanya membaca basmalah itu hukumnya adalah wajib. Jadi hukumnya jadi adalah wajib. Yang konsekuensinya kalau orang itu berwudu tanpa membaca basmalah, maka wudunya enggak sah. Jadi maka wudunya enggak sah kalau dia itu meninggalkan membaca basmalah dengan sengaja. Dan ini mazhab sebagian para ulama, di antara mereka adalah para ulama-ulama mazhab al-zahir. Wallahu alam, pendapat mayoritas para ulama dalam masalah ini lebih kuat. Tapi tetap dengan satu prediksi para ikhwah sekalian, bahwa keluar dari khilafnya para ulama itu diutamakan, disyariatkan, selagi tidak menimbulkan perselisihan yang lainnya. Dalam masalah ini, kalau ada orang itu berwudu dengan senantiasa membaca basmalah, maka itu adalah wudu yang sempurna karena dua sebab. Yang pertama, demi keluar dari perselisihan para ulama. Yang kedua, karena memang membaca basmalah itu disyariatkan, entah wajib, entah sunnah, itu yang masalahnya. Jadi apakah wajib ataukah sunnah, itu titik masalahnya. Tapi apakah membaca basmalah itu disyariatkan? Iya, sebagaimana dalam beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Wallahu a'lam. Satu masalah yang muncul dalam masalah ini pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang berwudu kalau di kamar mandi. Tentang berwudu kalau di kamar mandi. Membaca basmalah itu disyariatkan. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah kalau ini dalam wudu. Sedangkan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir menyebut nama Allah di dalam WC itu terlarang. Di dalam WC ini itu terlarang. Kalau kemudian berkumpul dua kasus ini dalam satu masalah, wudu di kamar mandi yang ada WC-nya, apa yang harus dilakukan? Ini masalah yang harus sedikit agak rumit, karena perlu dideteksi, perlu dipetani kasus ini satu per satu masalah. Pertama, dalam masalah status membaca basmalah tadi, ada dua kemungkinan, wajib atau sunnah. Dan pendapat mayoritas para ulama, dan pendapat yang bisa dikuatkan dalam masalah ini adalah sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib. Taip. Itu masalah basmalahnya. Sekarang masalah membaca zikir di kamar mandi. Membaca zikir di kamar mandi. Apa makna WC, mirhat, ghaid yang ada dalam hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakni beliau tidak membaca atau tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membaca nama Allah pada waktu itu? Yang ada di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah tempat buang hajat, BAB, yang memang khusus untuk buang hajat tok, dan di situ enggak ada air. Jumbleng kalau bahasa kita. Ngerti jumbleng istilah wong kampung-kampung. Jadi tempat kotor, bau, yo semono kula. Ngono ya. Di situ mlebu iku yo kotor, ngono ya bau, nggawa banyu yo sak timbo cilik, kadang-kadang kurang, kadang-kadang enggak bawa timbo. Itu makna haid yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ, dengan perkembangan zaman, dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ngono ceritani, WC campur karo tempat mandi itu kono ceritane. Yang namanya WC itu ya, ya WC. Yang namanya tempat mandi itu ya, ya tempat, ya tempat mandi. Dari sini kasus ini perlu dipisah, saudara. Pertama, kalau tempat itu adalah kayak di zaman Rasulullah, kalau bahasa kita itu jumbleng, jamban orang-orang di kampung-kampung itu jelas kasusnya. Tapi kalau dalam jumbleng, dalam jamban itu, maka pertanyaan tadi nggak muncul. Wudhu di tempat itu tuh karena nggak ada. Ini wudhu di tempat itu tuh nggak ada. Apa hukumnya wudhu di jamban? Emang di situ ada banyak kok. Ini memang orang mau berwudhu di tempat itu apa? Nggak mungkin itu gambarannya. Dan karena masalah itu tidak pernah dibahas oleh para ulama. Karena di zaman itu nggak mungkin terjadi. Nggak digambarkan gitu, maka nggak dibahas. Baik, yang kedua, tempat mandi tapi di situ tidak mungkin untuk buang hajat, maka itu jelas boleh berwudu di situ dan membaca basmalah di situ. Kalau masuk ke tempat itu enggak perlu membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, dan kalau keluar tidak perlu membaca ghufranak. Apa contohnya? Ini kolam renang, arepe atus di kali, ngono ya. Arepe atus di laut, ngono. Arepe atus tanudanan. Ini arepe atus tanudanan kok. Allahumma inni a'udzubika. Ini yang disyariatkan itu adalah masuk ke WC. Idza dakhala ahadukumul ha'id. Ha'id itu jumlang. Ini apabila salah satu dari kalian itu masuk ke WC, maka katakan bismillah Allahumma inni a'udzubika, dan kalau keluar itu untuk kasir. Sekarang kalau berkumpul antar keduanya, dan ini rata-rata kamar mandi zaman sekarang. Dan itu rata-rata kamar mandi ini zaman sekarang. Itu dihukumi tempat mandi karena bersih, ataukah dihukumi jamban karena memang tempat buang hajat. Di sini letak sedikit perselisihan di antara para ulama kita muasirin, para ulama kita zaman sekarang. Karena memang di bawah kedua kasus itu sama-sama mungkin terjadi. Kalau itu dihukumi jamban, bisa iya, bisa enggak. Dihukumi jamban karena memang di situ tempatnya BAB, ruangan itu. Dan kalau dihukumi tidak jamban, ya mungkin karena tempatnya bersih, bukan kayak jamban yang ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamban pada zaman sekarang apa itu, kamar mandi pada zaman sekarang yang ada tempat BAB-nya itu kan bersih. Ini rapian munku ya bersih, karwangi. Ini rotok jembrek pun ku ya gak terlalu kotor lah yang penting. Gitu ya. Jadi tempatnya semacam itu. Kalau dihukumi dia sebagai tempat mandi, ya memang untuk mandi. Tapi masalahnya ada WC-nya, ada WC-nya. Maka dalam masalah ini muncul tiga jadi cara pandang para ulama. Sebagian antara mereka mengatakan itu WC, maka berlaku hukum WC. Berlaku hukum WC. Berarti kalau masuk membaca Allahumma inni a'udzubika, kalau keluar membaca hufronaka, meskipun masuk hanya untuk sikat gigi, enggak pipis, enggak biabi. Ini karena masuk tempat. Karena masuk tempat. Itu cara pandang yang pertama. Cara pandang yang kedua, itu tidak dihukumi WC. Kenapa? Karena bersih. Bisa jadi di situ begitu pipis diguruyuk gitu, mengalir sudah suci. Jadi begitu, jadi selesai BAB dipencet atau diguyur hilang sudah. Padahal tempat itu senengannya setan kan, karena barang najisnya banyak. Tapi faktanya barang najis enggak ada. Gitu. Dari situ maka sebagian di antara mereka mengatakan WC sekarang yang campur dengan kamar mandi itu bukan WC. Di antara mereka adalah Syaikh Shalih Al-Utsaimin, salah satu ulama kibar Saudi Arabia zaman sekarang ini, mereka mengatakan itu. Cara pandang yang ketiga, sebagian antara para ulama mengatakan nek pas masuknya itu ke kamar mandi, Nek kalau pada waktu duduknya itu berarti di WC, dan itu pendapatnya Syalbani. Jadi Syalbani punya pandang lain. Jadi beliau mengatakan kalau masuk ke kamar mandi itu enggak baca bismillah, enggak baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kenapa? Dia masuk kamar mandi biasa. Kemudian kalau di situ itu hanya aduh jebur-jebur gitu toh, ya wis enggak usah masalah. Ini. Tapi kemudian kalau mau ke WC, lah pada waktu sudah mendekat ke nyeni ke WC kemudian mau duduk atau pas duduk itulah baru membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu cara pandang yang ketiga di antara ahlul ilmi dalam masalah ini. Lah, kalau cara pandang yang kedua dan yang ketiga, berarti kasus itu dengan wudu enggak perlu dipertentangkan. Gitu. Kenapa? Ya berarti masuk ke kamar mandi yang ada WC-nya itu, jadi masuk ke kamar mandi yang ada WC-nya itu, di situ bukan itu bukan WC. Maka murni mengatakan, jadi bismillah kemudian dia berwudu, enggak ada masalah sama sekali. Yang dipertentangkan itu adalah kalau yakni dalam mazhab yang pertama yang mengatakan tempat itu adalah WC, itu yang masalah. Jadi itu yang kemudian masalah. Dengan anggapan ya ikhwan, antara masalah yakni apa itu kamar mandi itu dianggap sebagai WC karena ada WC-nya itu, maka sangat tergantung kepada status hukum membaca basmalah. Jika kita katakan bahwasanya membaca basmalah itu sunnah, maka jangan dibaca karena di tempat yang terlarang. Ini karena apabila benturan antara sunnah dengan makruh dikedepankan makruhnya. Tapi kalau membaca basmalah itu dihukumi wajib sebagaimana mazhab sebagian para ulama, maka bacalah. Ini kenapa? Wajib lebih kuat dibandingkan larangan yang statusnya hanyalah makruh. Wallahu alam bisawab dalam masalah itu. Adapun cara pandang lain, kalau wudu pintunya dibuka, ini pintu dibuka itu tidak mempengaruhi hukum. Ini pintu dibuka itu tidak mempengaruhi hukum tempat tersebut. Ini kenapa? Karena di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini di zaman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, orang BAB itu belum tentu di tempat tertutup. Bahkan seringnya di tempat terbuka. Kenapa? Loh, mereka doyanin ini keluyuran. Orang-orang di zaman Rasulullah itu kan seringannya kelayapan. Yuk pergi dagang, yuk pergi perang, itu melewati padang pasir, jalan kaki, naik unta gitu. Dan rata-rata mereka BAB-nya di tempat terbuka. Tatkala di tempat yang terbuka semacam itu, bukan berarti itu enggak WC. Tetap dianggap sebagai WC pada waktu mau BAB, dia mengatakan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'is. Wallahu ini ala. Nah, kita lanjutkan sedikit. Hadis berikutnya tentang masalah berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. An Talhah ibnu Musarrif an Nabihi an Jaddih. Dari Talhah bin Musarrif, dari bapak dari kakeknya. Qal, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madhmadhati wal istinshaqi, memisah antara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dhaif, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang lemah. An Aliyin fi sifatil wudu, dari Ali tentang sifat wudunya Nabi, thumma tamadhmadha wa istanthara thalatha, kemudian beliau berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung 3 kali. Yumadzmidu wa yansuru minal kaffil ladhi ya'khudhu minhu al-ma. Beliau itu berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung dari tangan yang beliau gunakan untuk ngambil air. Kharajahu Abu Dawud wa Nasa'i, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. An Abdullah bin Zaid dan Abdullah bin Zaid fi sifatil wudu, tentang sifat wudunya Nabi, thumma adkhala yadahu, kemudian Rasulullah memasukkan tangannya, famadmadha wastansaqa wastansyaqa fi min kaffin wahida, beliau berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dari satu telapak tangan. Yaf'alu dhalika thalathan, beliau lakukan itu 3 kali. Muttafaqun alaihi, muttafaqun yani alaihi. Para jemaah sekalian, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar ingin mengisyaratkan kepada kita tentang bagaimana cara untuk berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Ini ada beberapa pandang para ulama tentang masalah ini berawal dari hadis-hadis ini. Hadis yang pertama dilemahkan oleh beliau, yang maknanya seandainya sahih, maknanya adalah kumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu misah. Jadi ngambil air, kumur-kumur, kemudian ngambil air lagi, menghirup air ke hidung. Ya, itu makna hadis yang pertama, seandainya sahih. Makna hadis yang kedua dan yang ketiga adalah mengambil air dengan tangan kanan itu langsung dipakai untuk berkumur dan sebagiannya disedot masuk ke dalam hidung. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Lah, untuk cara yang kedua itu jelas hadisnya sahih. Itu jelas hadisnya sahih. Bahwasanya cara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu ambil satu tangan air dengan tangan kanan. Jadi air yang tertuang, ya tertampung di tangan kanan ini, sebagiannya masuk ke mulut, sebagiannya masuk ke hidung. Kemudian dikeluarkan menggunakan tangan kiri dan itu dilakukan 3 kali. Tinggal masalah kita itu hadis yang pertama. Hadis yang pertama itu benar-benar dhaif ataukah sebagian ahli ilmi mengatakan hadis itu sahih? Lagi-lagi para ikhwah, banyak masalah fikih itu berangkatnya adalah riwayat itu sahih atau lemah. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan riwayat ini lemah. Sebagian ahli ilmi mengatakan riwayat itu sahih. Riwayat ini sahih. Dengan anggapan bahwasanya hadis ini lemah sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, berarti cara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu cuma satu cara. Apa tadi? Jadi ngambil satu air pakai tangan kanan, sebagiannya masuk ke mulut, sebagiannya masuk ke hidung, dikeluarkan dengan tangan kiri, itu tiga kali. Itu cara yang paling sempurna. Tapi dengan anggapan bahwasanya hadis yang pertama itu sahih, maka berarti berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu ada 2 cara. Dan dua-duanya datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan anggapan itu sahih ya. Jadi dengan anggapan bahwasanya itu sahih, yaitu cara yang pertama tadi, yang kedua kumur-kumur sendiri, kumur-kumur 3 kali, terus menghirup air ke hidung 3 kali. Ini 3 kali. Wallahu a'lam. Sebagian ahli ilmi yang yakni menunjukkan yakni akan hal itu, mereka mengatakan bahwa kalau karena hadisnya itu sahih, maka bisa dilakukan dua-duanya. Dan mereka adalah Imam Musanna'i rahimahullah taala dalam Subulus Salam, dan sebagian para ulama yang lain mengatakan 2 riwayat ini sama-sama sahih, maka berarti dua-duanya bisa jadi untuk dilakukan. Tapi para ikhwah sekalian, untuk lebih hati-hati dalam masalah ini, dan itu yang lebih saya kuatkan, bahwa yakni cara berwudu itu mengambil air dengan satu tangan kanan, sebagiannya masuk ke mulut, sebagiannya masuk ke hidung, karena hadisnya jelas-jelas sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada riwayat yang pertama tadi yang memisah antara menghirup air ke hidung, yang antara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, maka riwayat itu diperselisihkan oleh yakni para ulama-ulama kita. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, ini yang kita pelajari. Masih ada beberapa hadis yang kita teruskan untuk membahas tentang perincian hukum-hukum seputar masalah berwudu. Wallahu a'lam, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabiyyi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.